dipersembahkan oleh Bank BRI. Center of attention. You don't know every woman, but they all want to know you. Introducing Shafira, exclusive collection of exquisite designs, crafting the world's finest luxurious fabrics into timeless elegant styling. Presenting Shafira, world-class fashion for whoever's watching. Bermula dari menanam, menghasilkan kertas Al-Quran nan bermanfaat, peneduh hati, pencerah budi. Bekerjasama dengan PBNU, kami persembahkan Al-Quran bagi umat. Bersama APP, mewujudkan pemenuhan Al-Quran berkualitas bagi negeri. APP mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ayo bangun. Nah, biar puasanya lancar, kita mulai hari dengan Enerfonse. Kombinasi vitamin C dan B kompleksnya bantu jaga kondisi tubuh. Gimana puasanya? Alhamdulillah, full. Enerfonse, biar gak gampang sakit. Petik berkah Ramadan dalam program-program spesial Metro TV. Tentramkan hati dengan tausiah inspiratif dan bermakna dalam puasa Ramadan. Berkaya nilai-nilai spiritual bersama ustadz-ustadz ternama dalam Kultum Cahaya Hati menemani Anda menjelang berbuka puasa setiap hari selama bulan Ramadan. Ramadan is the month that Allah has welcomed all his creatures. I would like to wish you all the best of the opportunities of reaching out for your beloved Creator as the Allah subhanahu wa ta'ala. On my own behalf and on behalf of the people of the Islamic Republic of Iran, wish you a happy and successful Ramadan. Dipersembahkan oleh Bank BRI. Kembali di Tafsir Al-Misbah, dan pada segmen ini saya akan langsung berikan kesempatan untuk bertanya. Mbak Elma, bertanya terlebih dahulu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berada di suatu lingkungan yang tidak baik, tapi kita memang setiap hari ketemu di situ gitu kan, akhirnya kita tahu bahwa kita gak kuat dan gak mampu gitu. Nah, lebih baik akhirnya saya memutuskan misalnya silaturahmi gitu. Nah, itu pertanyaan saya. Sementara kita nggak boleh memutuskan silaturahmi itu seperti bagaimana tuh Pak? Okay. Gitu. Tapi kita setiap hari ada di situ, ada ketemu di situ. Gitu. Jadi karena saya tahu saya nggak kuat, saya nggak mampu gitu. Jadi akhirnya saya menarik diri gitu. Jadi akhirnya memang benar-benar putus silaturahmi gitu. Sementara ya itu tadi yang saya bilang bahwa Muslim itu kan tidak boleh memutuskan silaturahmi. Jadi saya harus bagaimana kira-kira itu? Baik, kita bertanya sama ibu. Dia beri ibu kasih sayang atau tidak? Nah, orang jahat, orang jahat, orang yang punya, katakanlah begini, dia punya kuman yang menular, ya toh, mau campur sama dia, mau bergaul. Apa kalau saya menghindar dari itu saya berarti memutus silaturahim? Tidak kan? Ini orang yang jahat itu penuh virus, penuh kuman. Setan itu diibaratkan dengan kuman. Orang yang bergaul, yang tidak imun, bisa kena. Ya kan? Nah, sekarang daripada saya kena, saya menghindar. Saya bukan menghindar dari silaturahim. Ya, saya tidak mau ketularan dia. Ada orang sakit kulit,